Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita, membaca kitab Jurumiyah. Dan kita memasuki bab baru, nah, yaitu bab hal. Nah, silakan dibaca Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babul hali. Al-halu huwa ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hay'ati. Nahu qawlika ja'a zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqitu abdallahi rakiban wa ma ashbaha dhalika. Naam. Qala al-mu'allif rahimahutaala, babul hal. Al-hal huwa ismul mansubul al-mufassiru liman bahama minal hay'at. Hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan terhadap yang belum jelas, minal hay'at, dari bentuk. Isim yang mansub menjelaskan perkara yang mubham, yang masih belum jelas, nam pada bentuk, yaitu bentuk apa, bentuk yang dijelaskan oleh hal tersebut, baik fa'il atau maf'ul, nam atau khobar dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nahwu, contoh, ja'a zaidun raqiban, datang Zaid dalam keadaan berkendaraan atau sambil berkendaraan. Nam, waraqibtul farasa musrajan, aku menunggangi kuda. Nam, dalam keadaan kuda tersebut berpelana. Walaqaitu Abdullah raqiban, aku menemui Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan contoh. Hal pada contoh yaitu raqiban, musrajan, nam. Nam, itu ya. Yang dia itu berupa isim. Raqiban isim, musrajan juga isim. Kemudian mansub, tanda nasabnya fathah. Kemudian dia datang untuk menjelaskan, mufassir, al-mufassir liman bahama minan hay'at, menjelaskan perkara yang mubham, yang tidak jelas pada bentuk. Pada contoh yang pertama, raqiban menjelaskan untuk Zaid, datang Zaid raqiban dalam keadaan berkendaraan. Kalau raqiban kita buang, halnya kita buang, maka belum jelas bentuk kedatangan hai'ah, bentuk hai'ah pada Zaid ini, datang Zaid. Nah, itu enggak jelas. Maka dijelaskan dengan hal raqiban. Dengan datangnya hal, maka menjadi jelas. Oh, berarti di situ datangnya Zaid dalam keadaan berkendaraan, bukan jalan kaki, bukan dalam keadaan digendong, bukan dalam keadaan dibonceng dan yang semisalnya. Nah, namun di situ datang dalam keadaan berkendaraan, naik motor atau yang semisalnya. Nah, begitu juga. Nah, maka di sini Rokiban di sini menjelaskan hayat untuk Zaid yang dia itu fa'il. Menjelaskan untuk Zaid yang dia itu adalah fa'il. Contoh yang kedua, Musrojan. Nah, hal karena pertama dia isim. Yang kedua, dia itu mansub. Tanda nasabnya fathah. Yang ketiga, menjelaskan untuk perkara yang belum jelas dari hayat. Dari hayat, siapa yang dimaksud hayat untuk maf'ul. Maf'ul, farosa maf'ul. Tidak dijelaskan di sini hayatnya. Bentuknya tidak dijelaskan. Maka dijelaskan oleh hal. Yaitu apa? Kuda tersebut berpelana ya. Kuda tersebut berpelana. Dijelaskan oleh hal musrojan. Nah, kemudian pada contoh yang ketiga, walaqaitu Abdullahi Raqiban. Nah, di sini juga hal sesuai dengan pengertian yang dimaksud isim, dia itu mansub, menjelaskan yang belum jelas pada bentuk. Nah, untuk siapa di sini? Bentuk di sini bisa ada dua kemungkinan. Karena tidak ada penghalang untuk mengartikan bentuk fa'il ataupun bentuk maf'ul, enggak ada penghalang untuk mengartikan itu. Aku menemui Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa di sini? Bisa jadi si pembicara yang berkendaraan, bisa juga yang Abdullahnya, bisa juga dua-duanya berkendaraan. Nah, berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama menjelaskan bentuk apa? Bentuknya fa'il. Ja'a Zaidun Raqiban, karena di situ enggak ada maf'ul. Fi'ilnya muta'at, fi'ilnya lazim. Yang kedua, laqaitu raqibtu al-farasa musrojan. Nah, itu jelas untuk menjelaskan bentuk maf'ul karena berpelan. Ya, siapa yang berpelana itu? Hewan. Yang ketiga, aku menemui Abdullah dalam keadaan berkendaraan, bisa diartikan, bisa mufasir di sini menjelaskan fa'il, bisa juga menjelaskan maf'ul. Nah, barakallahu wa ma asbaha dzalik, dan ya, dan contoh yang lainnya. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Nah, ya, kalau bisa dimengerti i'rabnya, ja'a fi'lun madin, ja'a Zaidun Raqiban, ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un, Raqiban hal min Zaid, hal min Zaid, itu hal bagi Zaid. Mansub wa 'alamatun nasfihi fathah. Walaqitu Abdullahi Raqiban, aku menemui Abdullah dalam keadaan raqiban, berkendaraan. Laqitu fi'lun madin mabni ala sukun wa ta' dhamir mutasil mabni ala dhommi fi mahali raf'in fa'ilun. Abdullah abda maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasfihi fathah wa huwa mudhab. Allah lafzul jalalah mudhabun ilai majrur. Raqiban hal mansub alamatu nasfihi fathah. 6. Yang raqibtul farasa musrojan terlewat. Raqibtu fi'il dan fa'il, al farasa maf'ulun bihi musrojan, hal min faras. 6. Wa hal mansub ya. Wa alamatu nasfihi hal. Ya, boleh untuk fa'il, boleh untuk maf'ul. Karena kalimatnya tidak menutup kemungkinan untuk keduanya. Apa? Boleh disebutkan. Boleh tidak? Iya. Hal untuk Dombir tak atau dahal untuk Abdullah. Nah, namun kalau antum yang mengucap, antum meniatkan untuk diri antum, berarti hal untuk pengucap. Ya, kalau antum meniatkan untuk maf'ul, ya berarti untuk maf'ul. Tapi ketika kita enggak mengetahui niat mengucap ini kemana, maka bisa dua kemungkinan. Bisa untuk yang pertama, bisa juga untuk yang kedua. 6. Barakallahu fikum. Dan biasanya kalau seperti ini, maka diberikannya kepada yang pertama, yaitu kepada siapa? Kepada yang pengucap. Nah, ya kepada yang di depan. Ketika sahibul halnya bisa ada dua, maka diberikan kepada yang pertama. Lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala yakunu al-halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Naam, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala yakunu al-halu illa nakiratan, hal tidaklah terjadi melainkan dari isim nakira, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak terjadi melainkan setelah sempurnanya kalam, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibul hal tidaklah terjadi melainkan dari isim ma'rifat. Nah, ini penjelasan tentang syarat-syarat hal ataupun sahibul hal. Nah, hal pada contoh yang kita baca tadi, ja'a Zaidun raqiban, halnya adalah raqiban. Zaidun sebagai sahibul halnya. Sahibul hal ya. Pada contoh yang kedua, raqibtul farasa musrajan, mana halnya? Musrajan hal, mana sahibul halnya? Al-Faras. Naam, laqitu Abdullah raqiban, mana halnya? Raqiban. Mana sahibul halnya? Bisa dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, itu yang dimaksud dengan hal dan sahibul hal. Setelah itu kita harus paham bahwa hal itu secara asal hukumnya adalah nakira. Antum lihat, raqiban nakira bukan? Musrajan nakira? Nah, itu ya, hukumnya nakira. Nah, terkadang hal datang ma'rifat. Terkadang hal datang dalam bentuk isim ma'rifat, maka ketika itu ditakwil menjadi isim nakira. Gitu ya. Hal terkadang datang dalam bentuk isim ma'rifat, maka ketika itu ditakwil dengan isim nakiro. Nah, hal-hal ini sudah sama'i, sudah mengikuti apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Kalau isim-isim ma'rifat tersebut ditakwil sebagai isim nakiro. Nah, seperti ucapan mereka, ja'a Muhammadun wahdahu. Wahdahu di situ sebagai hal, bentuknya ma'rifat karena mudhof ilaih kan, wahdahu. Ja'a Zaidun wahdahu, ja'a fi'ilun madin, Zaidun fa'il, wahdahu sebagai apa? Hal. Nah, halnya bentuknya apa di situ? Ma'rifat atau nakira? Ma'rifat wahdahu, namun ditakwil dengan nakira. Kenapa? Karena syarat hal itu dia berupa isim nakiro. Jadi jika datang hal dalam bentuk isim ma'rifat, maka ditakwil menjadi isim nakiro. Nah, Contoh lainnya, udkhulul awwala fal awwala. Udkhulul awwala fal awwala. Naam, udkhulu fi'lul amrin mabni ala hadfun nun. Al awwala hal. Naam. Al awwala fal awwala. Naam, yang kedua yang hal ya. Udkhulul awwala fal awwala. Nah, di situ artinya apa? Udkhulul awwala fal awwala artinya udkhulul awwala mutarattibin. Nah, fal awal di situ hal, meskipun dia bentuknya ma'rifat. Arsalahal iraq. Arsalahal iraqa. Al iraq di situ juga ma'rifat, ada alnya, namun ditakwil nakira. Takwilnya arsalaha mu'arikatan. Naam. Ijtahid wahdaka. Ijtahid wahdaka. Wahdaka di situ juga bentuknya isim ma'rifat karena mudhof kepada domir wahdaka, namun ditakwilkan dengan nakiro. Apa takwilnya? Ijtahid munfaridan. Naam. Kalam tuhu fahu ila fi fiya. Kalam tuhu fahu ila fiya itu sama juga di situ sebagai hal, bentuknya ma'rifat namun ditakwil dengan nakiro. Artinya takwilnya kalam tuhu musyafahatan. Nah, syahidnya hal itu secara asal dia itu adalah isim-isim yang nakiro. Jika datang isim ma'rifat sebagai hal, maka ditakwil dengan isim nakiro. Dan biasanya hal-hal yang ma'rifat ini sudah sama'i ya. Sudah kita terima dari orang Arab, bahwasanya orang Arab itu mengatakan isim ma'rifat tersebut sebagai hal, namun kita takwil dengan isim, namun mereka takwilnya dengan isim nakiro. Nah, kemudian disebutkan di sini wala yakunu ila ba'da tamamil karam. Hal tidaklah terjadi melainkan setelah sempurnanya kalam. Maksudnya apa? Maksudnya setelah menyebutkan fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar. Setelah sempurna kalam, adanya fi'il fa'il, mubtada dan khobar, atau fi'il dan naibul fa'il, maka setelah itu datang hal. Nah, karena hal itu adalah fadlah, bukan umdah, bukan rukun kalimat, namun dia adalah perkara yang lebih dari rukun kalimat. Nah, seperti pada contoh antum lihat, pada contoh ja'a zaidun sudah ada fi'il fa'il, iya kan? Raqibtul farasa sudah ada fi'il dan fa'il. Kemudian disebutan maful bihi juga di situ al farasa. Naam. Atau kalau dalam bentuk mudhaf khabar, tilkal buyutu khawiyatun. Khawiyatan, tilkal buyutu khawiyatan. Ada mudhaf dan khabar, kemudian datang setelah itu hal khawiyatan. Naam, yaitu setelah datangnya kalam secara sempurna, mutadak mengambil khobarnya, fi'il mengambil fa'ilnya, atau mengambil naiful fa'ilnya, maka setelah itu datang hal. Nah, itu arti dari wala yakunu ila ba'da tamamil kalam. Nah, kemudian wala yakunu sahibuha ila ma'rifatan, dan sahibul hal tidak terjadi melainkan ma'rifat. Dengan kata lain, sahibul hal itu harus isim ma'rifat. Sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Nah, seperti pada contoh yang kita baca tadi, Zaidun ma'rifat bukan? Nah, ma'rifatnya karena nama. Kemudian Raqiftul farosa musrojan, sahibul halnya siapa itu? Faros, ma'rifat bukan? Apa, dengan apa ma'rifatnya? Dengan al. Laqitu Abdullahi Raqiban, ma'rifat bukan sahibul halnya? Ma'rifatnya karena apa? Karena laqitu karena isim domir. Kalau sahibul halnya Abdullah karena nama, atau juga karena isim yang mudhof kepada ma'rifat. Naam. Kalau Abdullahnya nama ya berarti karena nama, tapi kalau bukan nama, dia itu sebatas untuk sifat bagi orang tertentu, maka dia itu adalah isim yang mudhaf kepada ma'rifat maka menjadi ma'rifat. Nah, itu ya. Jadi untuk sahibul hal maka wajib ma'rifat. Nah. Bisakah sahibul hal itu nakirah? Jawabannya bisa dengan mukhasis. Musawwik ya. Sahibul hal bisa nakirah dengan musawwik. Nah. Di antara musawwiknya seperti hal sahibul hal tersebut diberi sifat atau mudhof kepada nakiro. Nah. Seperti pada firman Allah Ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Arba'ati ayyam di situ sebagai sahibul hal yang dia itu adalah nakiro, namun nakironya dengan musawik. Musawik berupa apa? Mudob kepada isim nakiro. Fi arba'ati, arba'ati mudob, ayyamin mudobun ilai. Masih nakiro bukan mudob, mudob. Idofanya masih nakiro bukan di sini. Masih nakiro karena mudobnya kepada isim nakiro ya. Fi arba'ati ayyamin. Nah, sawaan halnya. Nah, atau bisa juga musawiknya berupa mudob kepada apa itu sifat, sifat mausub. Nah, yaitu apa? Isim nakiro yang diberi sifat. Nah, fi fulkin, fi fulukin makhirin fil yami mashunan. Nah, dalam syair disebutkan ya, atau lengkapnya najaita ya rabbi nuhan was tajabta lahu fil fulki makhirin fi fulkin makhirin fil yami mashunan. Wahai Rabbku, engkau telah menyelamatkan Nabi Nuh dan engkau perkenankan doanya di dalam perahu yang mengarungi laut dalam keadaan perahu itu penuh muatan. Fi fulukin makhirin, fi fulukin makhirin. Nah, di situ fulukin sebagai sahibul hal yang dia itu nakiro, namun nakironya diberi sifat. Mana sifatnya? Makhirin. Nah, mashunan sebagai halnya. Nah, sahihnya apa? Sahibul hal bisa nakiro kalau ada musawik. Apa musawiknya? Berupa mudob kepada nakiro atau disipati, diberi sifat. Nah, barakallahu fikum. Sangat jarang hal datang tanpa musawik ya. Sangat datang sahibul hal tanpa musawik. Sangat jarang sahibul hal nakiro datang tanpa musawik. Nah, artinya apa? Bisa terjadi namun sangat jarang. Nah, seperti pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, yang menyebutkan hal tanpa musawik, yaitu disebutkan dalam hadis shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Rasulullah sallam salat dalam keadaan duduk, jalisan di situ hal. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Mana sahibul halnya? Rasul sebagai sahibul hal. Nah, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Jalisan hal, Rasul sebagai sahibul hal, maka kita artikan Rasul sholat dalam keadaan duduk. Kalau hal kita sering artikan dalam keadaan atau sambil gitu ya, karena menunjukkan keadaan. Wasolla waro'ahu rijalun kiyaman, wasolla waro'ahu rijalun kiyaman, dan di belakang beliau sholat para laki-laki kiyaman dalam keadaan mereka berdiri. Nah, mana syahidnya? Kiyaman sebagai hal bagi rijal. Yang rijal itu adalah sahibul hal nakiro. Nah, tanpa musawik. Tidak ada disebutan idofa kepada nakiro. Tidak pula disebutan disipati. Nah, berarti apa? Sahibul hal bisa nakiro namun secara asal nakiro tersebut nakiro yang ada musawik disipati atau idofa kepada kepada nakiro. Sangat jarang tanpa musawik seperti pada sabda Rasul yang disebutkan tadi. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Itu ya. Wala yakunul halu illa nakiratan, hal tidaklah terjadi melainkan berupa isim nakira seperti pada contoh yang kita baca tadi. Naam. Itu hukum asal hal isim nakira. Namun terkadang ma'rifat, jika datang ma'rifat maka ditakwilkan dengan isim nakira. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Kemudian apa? Yang kedua, hal tersebut datang setelah sempurnanya kalam. Naam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Terkadang isim nakira namun dengan musawwik. Sangat jarang tanpa musawik. Ada pertanyaan? Seperti tadi dikatakan namanya Zaidul Ja'a Muhammad Ja'a Zaidul Rokiban. Iya. Rokiban ini kalau di dalam apa namanya itu bukan yang di ke samping banyak pala ya tuh Pak Landul. Nah di tasrif Zubawinya itu masuk nggak kan? Istilahi. Ya hal secara asal dari berupa isim mustaq. Ya, hal itu secara asal berasal dari isim mustaq. Nah di sini nggak dijelaskan, nggak disebutkan di matan jurumnya, enggak menyebutkan syarat hal yang lainnya. Hanya menyebutkan hal syaratnya berupa isim nakira. Hanya menyebutkan satu syarat. Di sana ada syarat-syarat yang lain, di antaranya apa? Hal secara asal dia itu berupa isim mustaq seperti isim fa'il raqiban atau isim maf'ul musrojan. Ya. Atau dari isim mustaq yang lainnya. Naam. Ya. Apa? Buku yang itu nanti ada. Ya, di buku Al-Mumtaq bil Nahwi ada dijelaskan. Jelaskan kalau kita merinci akan keluar dari pembahasan kitab Jurumiyah. Ya. Nah, pembahasan hal di kitab Al-Mumtaq bil Nahwi dari halaman 347 sampai halaman 374. Berapa halaman? 347 sampai 374. Berapa halaman? 37. 37-an ya? 27. Berarti nanti ya. Iya, nanti. Nah, nanti dijelaskan tentang pengertian hal, pengertian hal juga enggak seperti yang di kitab ini, pengertiannya lain. Lengkap gitu ya. Lengkap. Jadi hal itu untuk menyebut untuk apa? Untuk ada pengertian menjelaskan he'ah sahibihi ta'kidihi ta'kid li'amilihi atau untuk madmun al-jumlah. Kita sudah mengerti matan ya. Sekarang tambahan ini boleh dimengerti boleh enggak? Karena tadi ada pertanyaan tentang syarat hal yang lain. Kemudian apakah yang disebutkan tadi ada di kitab Al-Mumtaq fi Ilmi Nahwi? Jawabannya ada. Insyaallah pada waktunya akan dibahas. Nah, seperti pengertian juga sudah beda antara yang di matan Jurumiyah dan yang di kitab Al-Mumtaq fi Ilmi Nahwi. Naam. Di Al-Mumtaq fi Ilmi Nahwi disebutkan hal itu wasfun fadlatun. Wasfun fadla masbukun libayani hayati sahibihi au ta'kidihi au ta'kidi amilihi au madmunil jumlah. Nah itu, hal itu isim sifat. Isim sifat berarti termasuk apa tadi? Disebut isim sifat yaitu isim fa'il, isim maf'ul ya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. untuk mengatakan disebutan untuk menjelaskan keadaan syibul hal. Syibul hal itu bisa berupa fa'il, bisa juga naibul fa'il, bisa juga maful bihi, bisa juga khobar. Nah, bisa juga dari isim yang majrur. Nah, itu dirinci. Contoh-contohnya ada. Nah, kemudian atau juga untuk menguatkan amilnya, sebutan contohnya, atau untuk menguatkan kandungan kalimat sebelumnya. Barakallahu fikum. Dari pengertian di atas setelah dijelaskan, nanti ada pembagian hal. Hal itu bisa untuk menjelaskan hi'ah. Hi'ah untuk siapa? Untuk sebul hal. Ja'a zaidun raqiban. Seperti apa lagi yang kita baca? Raqibtul farasa musrajan. Nah, itu untuk menjelaskan hai'a sahibul hal. Atau bisa juga untuk mu'akkad, mu'akkida li sahibiha. Bukan untuk menjelaskan, bukan untuk menjelaskan, namun untuk mempertegas. Mempertegas. Nah, yaitu apa? Yaitu hal yang diketahui maknanya dari lafadz sharih sahibul hal. Seperti antum berkata ja'an nasu qatibatan, datang manusia qatibatan semuanya. Qatibatan itu artinya semua. Nas sendiri memiliki arti banyak orang, kan? Artinya kalau ketika kita mengucap ja'an nas, datang para manusia, itu sudah menunjukkan banyak. Dipertegas lagi dengan hal qatibatan atau jami'an. Nah, berarti apa? Hal di situ bukan untuk menjelaskan hi'a, bukan, namun untuk mempertegas. Nah, untuk mempertegas. Seperti wala ta'fau fil ardi mufsidin. Nah, mufsidin situ hal. Untuk fa'il yang wawu ta'fau. Apa arti ta'fau? Jangan engkau berbuat kerusakan. Fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dalam keadaan berbuat rusak. Artinya sama. Ta'fau dengan mufsidin artinya sama. Namun hal di situ dalam rangka untuk apa? Untuk mu'akkida li sahibiha, untuk mempertegas amil. Bukan datang dengan arti baru. Nah, itu ya. Artinya apa? Bukan untuk menjelaskan hi'a. Mempertegas. Nah, ada pembagian itu, nanti ada hal mu'akkida li sahibiha, hal mu'akkida li amiliha. Nah, ja'a zaidun atiyan. Nah, itu hal untuk mu'akkida li amiliha, untuk mempertegas amilnya. Ja'a zaidun atiyan. Apa artinya? Zaid datang dalam keadaan datang. Kalau diartikan satu persatu, ja'a zaidun atiyan. Atiyan dari atayati, isim fa'ilnya atiyan, dari ati, artinya apa? Ati yang datang. Ja'a fi'lun madin, zaidun fa'il, atiyan hal. Mansub alamatun tasbihi fathah. Nah, menjelaskan, menguatkan. Menguatkan saja, bukan menjelaskan, karena ja'a di situ sudah memiliki arti datang. Ja'a sudah memiliki arti datang. Atiyan memiliki arti datang juga. Ja'a zaidun atiyan. Ja'a fi'lun madin, zaidun fa'il, atiyan sebagai hal. Namun hal di situ bukan untuk menjelaskan hi'a. Kalau yang kita dapati di Jurumiyah, hal itu datang untuk mufasir riman bahama minar hi'at. Menjelaskan yang belum jelas dari hi'at, dari bentuk. Ya? Nah, di sini hal bukan hal, namun tidak untuk menjelaskan bentuk, bukan. Memperkuat amil. Ya, mengerti? Artinya apa? Artinya ada pengertian lain yang lebih sempurna dari yang disebutkan di kitmatan Jurumiyah, karena datang contoh-contoh hal yang contoh-contoh ini bukan untuk menjelaskan hi'at, namun untuk penegas. Nah, wa arsalnaka linasi rasulan. Rasulan sebagai hal. Wa arsalnaka linasi rasulan. Arsalnaka, arsalna fi'il fa'il maful bihi, ya kan? Arsala fi'ilnya, nanya fa'il. Kafnya sebagai maful bihi. Arsalnaka, kami mengutusmu. Linnas, bagi manusia. Rasulan, sebagai rasul. Lalu dalam keadaan sebagai rasul. Nah, utusan. Nah, rasul di situ adalah hal dari sifat musyabaha rasul. Nah, barakallahu fikum. Sebagai utusan. Nah, sudah diketahui artinya. Dari arsalnaka, kami mengutusmu. Kami mengutusmu berarti sebagai apa kalau itu? Sebagai utusan, kan? Artinya enggak perlu dijelaskan kami mengutusmu ke manusia sebagai utusan. Sudah jelas yang namanya diutus itu ya sebagai utusan. Ya, namun kenapa disebutkan di situ Rasul sebagai hal sebagai penguat bagi amilnya. Nah, kalau kita kembalikan ke contoh yang disebutkan dalam matan Jurumiyah ya, untuk liman bahama minal hayat ya enggak masuk. Kenapa? Karena di situ Rasul bukan untuk menjelaskan hayat, namun untuk penegas. Nah, untuk apa? Mu'aqidah li amiliha. Jadi hal itu bisa untuk al mubayyinah lil hay'a seperti yang disebutkan mufassir liman bahaminal al mufassiru liman bahama minal hay'at gitu ya. Namanya apa? Disebut apa ini? Al mubayyinah lil hay'a. Bisa juga untuk mu'aqidah li sahibiha. Bisa juga untuk mu'aqidah li amiliha. Nah, itu pembagian hal berdasarkan pengertian yang kedua yang kita baca tadi. Nah, kemudian disebutkan juga amil bagi hal. Ada beberapa amil. Sangat berbeda dengan yang itu yang namanya jalasa zaidun jasan. Ya, jalasa ya beda dengan yang disebutkan jalasa zaidun julusan. Yang ini dia menjelaskan. Kalau itu untuk masuk dalam bab maful mutlak. Jalasa zaidun julusan. Zaid benar-benar duduk. Nah, itu untuk apa? Sebagai penegas. Bagi amil. Julusan dari masdar, julusan. Nah, kalau ini kan bukan masdar kan? Kalau apa namanya? Hal dari isim mustaq. Sehingga kalau kita ambil tasrif maful mutlak dari tasrifan yang ketiga, jalasa yajlisu julusan, itu sebagai maful mutlak. Karena itu maful mutlak disebut bab masdar. Ya, kemarin kita bahas tentang maful mutlak bab masdar kan? Karena kenapa? Karena maful mutlak secara asal itu dari masdar. Itu tidak dari lainnya. Karena itu disebut bab masdar. Namun ketika menyebutkan maful mutlak itu bab masdar itu terlalu luas. Sebab di sana ada masdar yang juga bukan maful mutlak. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai fa'il. Yang kemarin dijelaskan. Ya kan gitu? Nah, kemudian tasrifan berikutnya jalasa yajlisu julusan apa? Jalisun. Nah, jalisun di situ sudah isim mustaq. Nah, yang dipakai untuk masdar, yang dipakai untuk hal yang dari isim mustaq. Laqaitu Abdullahi jalisan. Aku menjumpai Abdullah dalam keadaan duduk. Nah, kemudian berikutnya apa? Isim maf'ul. Misalnya majlusun ya. Laqitu Abdullahi majlusan alaihi. Nah, aku menjumpai Abdullah dalam keadaan diduduki. Nah, misalnya itu. Atau makufan ya. Kafayakufu makuf. Kafayakufu isim fa'ilnya kafun, isim maf'ulnya makufun. Contoh yang sering keluar dalam kitab Nahu, Darabtu liso ma'kufan. Aku memukul lis pencuri ma'kufan dalam keadaan terikat. Terikat di situ sebagai hal. Kenapa? Karena berupa isim mustaq. Dari isim maf'ul kan? Hal untuk siapa? Untuk fa'il atau untuk maf'ul? Untuk maf'ul karena dia bisa mengerti dari arti. Artinya apa tadi? Ma'kufan terikat. Aku memukul pencuri dalam keadaan terikat. Kalau memukul terikat bisa enggak? Enggak bisa. Berarti yang dipukul adalah yang terikat. Yang dipukul adalah yang terikat. Maka dari arti kita bisa mengatakan bahwa sahibul halnya adalah pencuri maful tadi, makufan. Nah, itu. Jadi ada pertanyaan tentang kalau ditasrif istilahi, di mana letak hal ini? Ya, jawabannya tadi, hal letaknya di isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul itu secara asal hal yang dalam kalimat datang dalam bentuk nakiro, gitu ya. Kalau yang masdar untuk bab yang telah lewat, yaitu apa? Ketika kita membahas maf'ul mutlak, karena itu maf'ul mutlak disebut dengan bab masdar karena kebanyakan dari masdar itu, dan itu hukum asal maf'ul mutlak dari masdar. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja masdar nanti bisa masdar asli, bisa masdar marro, bisa masdar hea, nah, semuanya dikatakan masdar. Buku lagi ya. Nah, iya. Dan juga nanti ada pembahasan di kitab berikutnya atau kitab Al-Mubtadi' fi Ilmi Nahwi, hal itu bisa berupa jumlah, bisa berupa hal mufrad. Hal mufrad yang kita bahas sekarang ini baru hal mufrad. Yang kita bahas sekarang ada berupa hal apa? Hal mufrad. Nanti kita akan mendapati pembahasan hal jumlah. Hal jumlah bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa juga jumlah ismiyah, bisa juga sibhul jumlah. Nah itu. Nah, hal jumlah seperti antum berkata ja'a Zaidun yarkab, ja'a Zaidun yarkabul farasa. Nah, spidol mana spidol? Dicarikan spidol. Ini tambahan ya, yang antum harus pahami yang di matan. Ini kan kita sudah selesai mas matan. Nah, tambahannya sekedar untuk membentuk fikrah, membentuk pola pikir antum bahwasanya hal itu ada pembahasan lain dari pembahasan yang disebutkan di kitab ini. Nah, sekarang pembahasan kita pada hal mufrad dan hal jumlah. Hal terbagi dua. Yang pertama mufrad, yang kedua hal jumlah. Mufrad telah lewat pada contoh-contoh yang kita baca, semuanya mufrad. Sekarang hal jumlah. Hal jumlah pertama berupa jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah, kalau mufrad di sini antum permanen antum. Kalau contoh mufrad, contoh mufrad ja'a Zaidun raqiban. Apa i'rabnya ja'a Zaidun raqiban? Ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'il, raqiban hal mansub. Kalau kita kasih tambah lagi raqiban al-farosa, tambah lagi i'rabnya ja'a fi'il, Zaidun fa'il, raqiban hal untuk Zaid, farosa maful bihi bagi raqib, karena dia isim fa'il beramal-amal fi'il, beramal-amal fi'il ya. Artinya Pak, datang Zaid dalam keadaan naik kuda, mengendarai kuda. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan kuda. Nah, kalau nah ini kita bikin jumlah fi'liyah dari hal yang mufrad. Nah, ya. I'rabnya sama, hanya saja nanti halnya jadi mufrad. Ja'a Zaidun yarkabu atau raqiba, terserah. Boleh al-farosa. Datang Zaid dalam keadaan naik kendaraan. Sama ja'a fi'il, Zaidun fa'il, yarkabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi doma wa fa'iluhu damir mustatir jawasan takdiruhu huwa, kembali ke Zaid. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili milfi mahali nasbin hal iya ya. Alfarosa mafulun bihi li yarkab, alfarosa mafulun bihi li yarkab. Ya tetap mafhul bihi kan. Nah, apa saja di sini hal dalam bentuk jumlah, jumlah fi'liyah. Nah, hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, contoh hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Ja'a Zaidun yadahu ala ra'sihi. Ja'a Zaidun yadahu ala ra'sihi. Ja'a Zaidun yadahu ala ra'sihi. Datang Zaid dalam keadaan tangannya berada di atas kepalanya. Misalnya begini. Kayak orang menyerah ditangkap. Ya. Datang Zaid dalam keadaan tangannya di atas kepalanya. Nah. Ja'a fi'il Zaidun fa'il yaduhu mubtada ala ra'sihi jar majrur khobar. Jumlah mubtada khobar hal untuk Zaid. Fi mahalli nasbin hal. Itu. Kemarin jadi ingat di dalam DL itu. Dia dengan membawa itu kotak itu. Apa kalimatnya apa? Apa ya? Nanti kalau di DL aja kalau ya, itu. Jadi maksudnya apa itu masuk hal apa bukan? Oh, yang kalimat. Iya, kotak sih, kotak kobasir itu. Nah, tidak semua jumlah kedudukannya hal. Oh, iya. Ada pertanyaan, apakah semua jumlah bisa hal seperti pada contoh yang kita baca di DL? Jawabannya tidak semua hal kedudukannya, tidak semua jumlah kedudukannya hal. Bisa kedudukannya sifat. Contoh apa? Contohnya mana? Ini yang kita tulis sekarang. Kalau Zaidun kita ubah jadi rojulun, jadi sifat. Ja'a rojulun yarkabu alfarosa. Ja'a rajulun yaduhu ala ra'sihi. Jadi sifat. Kenapa? Kenapa sifat? Karena enggak bisa nakira dijadikan sahibul hal. Nah, karena nakira enggak bisa dijadikan sahibul hal. Sehingga ketika datang setelahnya jumlah, ketika datang setelah jumlah dia itu menjadi sifat. Jumlahnya menjadi sifat. Tadi disebutkan syarat sahibul hal adalah nakiro, iya kan? Nah, ketika yang sebelum jumlah itu isim nakiro, maka jumlahnya tidak mungkin jadi hal. Jadinya apa? Sifat. Sebab kalau dijadikan hal nggak memenuhi syarat. Nah, sehingga untuk contoh ja'a rajulun yarkabul farosa, maka yarkabul di situ jumlah minal fi'lil wal fa'ili fi mahalli raf'in sifat. Nah, fi mahalli raf'in bukan fi mahalli nasbin lagi. Ra'aitu rajulan yarkabu farosa. Ya, ra'aitu rajulan, kalau rajulan maful bihi kan? Yarkabu farosa. Yarkabu di sini sebagai apa? Jumlah fi mahali nas bin sifat untuk rajul. Marartu bi rajulin yarkabul farosa. Marartu bi rajulin yarkabul farosa. Yarkabu di sini jumlah fi'liya fi mahali jarin sifat untuk rajulin. Nah, gitu ya. Ini kalau rojulun, rojulan, rojulin. Tapi kalau diganti Zaidun, ja'a Zaidun yarkabul farosa, ro'etu Zaidan yarkabul farosa, marortu bi Zaidin yarkabul farosa. Yarkabu semuanya jumlah fi'il wal fa'il fi mahali nasbin hal. Cuman satu, hanya fi mahali nasbin. Karena kedudukannya hal, baik sahibul halnya marfu, mansub atau majrur. Gitu ya. Baik sahibul halnya itu marfu seperti ja'a Zaidun, atau sahibul halnya mansub ra'aitu Zaidan, atau sahibul halnya majrur seperti marartu bi Zaidin. Kalimat setelahnya yarkabul farosa fi mahali nasbin sebagai hal. Nah, yang penting antum melihat sahibul hal marifat tanpa melihat kedudukannya. Nah, itu. Ini pembahasan apa untuk hal yang dalam bentuk jumlah fi'liya, jumlah ismiya yang tadi disebutkan. Ja'a Zaidun yaduhu ala ra'sihi. Nah, ra'aitu Zaidan abuhu maridun. Ra'aitu Zaidan abuhu maridun. Bisa. Aku melihat Zaid yang bapaknya sedang sakit. Itu jumlah ismiya. Ya, hal juga ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid abuhu bapaknya sakit. Ra'aitu fi'il fa'il Zaidan maful bihi abuhu mubtada maridun khobar, mubtada khobar sebagai hal untuk Zaid. Naam. Berarti kalimatnya beranak kalimat kan? Nah, anak kalimatnya kita peranakkan lagi. Bisa enggak? Bisa. Ra'aitu Zaidan abuhu yarkabu alfarosa. Nah, beranak kalimat lagi. Nanti kita bikin anak kalimat lagi bisa. Iya. Ra'aitu Zaidan abuhu yarkabul farosa. Aku melihat Zaid yang bapaknya sedang naik kuda. Berarti yang naik kuda ini Zaid atau bapaknya? Bapaknya bukan Zaidnya. Nah, ra'aitu fi'il fa'il Zaidan maful bihi abuhu mubtada yarkabu fi'il mudore marfu jumlah fi'il mudore marfu fa'ilnya huwa kembali ke abu, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar untuk mubtada, jumlah mubtada khobar sebagai hal untuk Zaid, alfarosa maful bihi untuk yarkab. Nah, kalau abuhu itu bukan sebagai maf'ul ya saja. Apa? Kalau abaha gitu. Enggak bisa kalau tadi kenapa enggak abahu ya? Kenapa enggak abahu dibikin mansub? Enggak bisa, karena kalau dibikin mansub akan apa kedudukannya? Kalau antum inginkan sebagai sifat, maka kalimatnya enggak seperti ini. Ra'aitu Zaidan al-Karima misalkan. Ra'aitu Zaidan Al-Qa'ima, itu baru menjadi sifat. Bukan, namanya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya Zaidan. Maf'ul bihnya Zaidan. Oh iya, sebenarnya. Aku melihat Zaid. Bapak, aku melihat Zaid. Berarti sifat ya. Nah, berarti jadi hal, tadi hal. Jadi itu mesti hal. Kalau setelah Zaid itu sifat, maka dia apa? Kontek kalimatnya bukan jumlah. Ra'aitu Zaidan al-Karima. Ra'aitu Zaidan al-Katiba. Ra'aitu Zaidan al-Qa'ima. Kali itu yang mufrad. Kalau sekarang kita bikin jumlah. Ra'aitu Zaidan abuhu yarkabul farosa. Kalau kita mau bikin jumlahnya fi mahali nasbin sifat, maka Zaidan diganti menjadi nakiro. Zaidannya kita ganti menjadi nakiro, yaitu apa? Ra'aitu rojulan abuhu yarkabul farosa. Nah, Zaidnya apa? Zaidnya hal bisa berupa jumlah. Nah, bisa juga sibhul jumlah. Nah, ada juga pembahasan hal berbilang. Artinya dalam satu kalimat halnya ada dua. Nah, yang ini insya Allah akan dipelajari pada kitab berikutnya insya Allah ta'ala. Yang penting antum bisa mengerti yang ada di matan jurumiyah. Bisa dimengerti ya, bahwasanya apa? Hal itu adalah berupa isim yang mansub, yang datang untuk menjelaskan hay'at. Hay'at itu bentuk. Nah, yang dijelaskan bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul, bisa juga berupa khobar, bisa jar majrur, dan lainnya. Nanti akan datang penjelasan lebih lanjut. Yang dijelaskan dicontoh pada kitab Jurumiyah, sibul hal di situ berupa, yang dijelaskan namanya sibul hal, berupa apa? Fa'il dan maf'ul, gitu kan? Nah, kemudian syarat hal yang disebutkan di matan jurumiyah satu, yaitu apa? Berupa nakiro. Itu hukum asalnya. Syarat sibul hal berupa isim ma'rifat, dan hal datang setelah sempurnanya kalam. Artinya setelah mubtada mengambil khobarnya, fi'il mengambil fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Nah, itu barakallahu fikum. Adapun pembahasan tentang pembagian hal, tentang hal jumlah, tentang amil bagi hal atau hal berbilang, dan pembahasan-pembahasan yang semisalnya nanti akan didapati insya Allah ta'ala pada kitab berikutnya, kitab lanjutan Nahu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.